mana? Yathabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Qala al-imam Sa'd rahimahullah yukhbiru ta'ala annahu yathabbit 'ibadahu al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah akan menetapkan, mengokohkan orang-orang yang beriman. Alladzina qamu bima 'alaihim min imanil qalbi tam. Mereka-mereka adalah yang menegakkan, menjalankan, melaksanakan dari keimanan di dalam hatinya yang sempurna. Alladzi yastalzim a'mal al-jawarih wa ismuruha, yang mengharuskan untuk melakukan amalan-amalan jawarih wa ismuruha dan membuahkannya. Wa yathabbit fa yathabbituhum Allah fil hayati dunya, maka Allah kokohkan mereka pada kehidupan dunia. Anda urud syubhat bil hidayah ila yaqin, ketika datang syubhat kepada mereka sehingga tertolak, bisa dibantahkan dengan hidayah dan al-yaqin, keyakinan. Wa 'inda 'urud asy-syahawat bil iradah al-jazimah, dan juga ketika terkena syahwat bisa dibantahkan, ditolak dengan keinginan yang kuat, dan mendahulukan apa yang Allah cintai daripada hawa nafsu dan keinginannya. Wa fil akhirah, adapun ketika akhirat nanti, indal maut, ketika kematian, maka Allah kokohkan orang tersebut di atas agama Islam. Khatimatul hasanah, ketika sakaratul maut, maka dia akan kuat kokoh di atas tauhid, penutupan hidupnya dengan baik. Wa fil qabr 'inda su'al malakain, dan ketika di alam kubur ditanya oleh dua malaikat, maka Allah berikan jawaban yang benar. Ketika ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu, wa madinuk, wa man nabiyuk, adahumullah lil jawabus sahih. Allah berikan hidayah kepada orang ini, orang yang beriman, untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Wan yaqul mu'min, sehingga dia menjawabnya, Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadun Nabiyyi, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah Nabiku. Semuanya dikokohkan, dikuatkan, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim, anis-sawab fi dunya wal akhirah, sehingga mereka tersesat di dunia dan di akhirat. Wa ma zalamahumullah walakinnahum zalamu anfusahum, mereka tidak menzalimi Allah. Wa ma zalamahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi mereka, Akan tetapi mereka sendirilah, manusia itu sendirilah yang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa bihadzal ayah, di dalam ayat yang mulia ini, dalalatun ala fitnatul qabr wa azabihi wa na'imih, dalil tentang adanya azab kubur, kenikmatannya, kama tawatarat bidzalikan nusus anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi fitnati wa sifatiha wa na'imul qabr wa azabih, sebagaimana sudah tertera dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah kubur, sifat kubur, dan kenikmatan-kenikmatan kubur dan azabnya, sudah ada dalilnya, semuanya ada seluruhnya, sehingga kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang ini semua. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.